Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan berbicara tentang mengambil hikmah dari peristiwa yang menimpa Hatib bin Abi Balta'ah. Peristiwa ini terjadi menjelang Fathu Mekah, menjelang Rasulullah berangkat untuk membebaskan kota Mekah. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 9 Hijriah dan peristiwa ini sebenarnya didahului oleh peristiwa yang lain yang dikenal dengan nama peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah itu perjanjian antara kaum muslimin dengan musyrikin untuk tidak saling serang. Di dalam dokumennya disebutkan perjanjian itu, gencatan senjata itu selama 10 tahun. Tetapi tidak sampai 10 tahun, hanya 1,5 tahun kurang lebih terjadi pelanggaran dari pihak musyrikin Quraisy. Oleh sebab itu, Rasulullah mempersiapkan satu pertempuran terakhir atau satu ekspedisi terakhir dalam rangka membebaskan kota Mekah. Ya. Ini kisahnya. Nah, ketika mau berangkat, Nabi SAW selalu teringat dengan surah An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata-kata orang-orang masuk ke dalam Islam dalam jumlah yang berbondong-bondong itu selalu menjadi target Nabi SAW. Oleh sebab itu, Fathu Mekah itu direncanakan paling lama, direncanakan paling senyap, tanpa ada kehebohan. Dan Rasulullah sampai dengan detik terakhir tidak memberitahu kepada siapapun mau ke mana mereka berangkat. Ya. Ini latar belakang yang perlu kita ketahui. Sejarawan yang bukunya saya baca ini, Ibnu Hisham, di dalam Sirah Nabawiyah dan syarahnya Ar-Radul Unuf karya Imam As-Suhail ini membuka bab ini dengan mengatakan, dengan menulis, menyebutkan wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jihazi wa amara ahlahu an yujahazuhu. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin semuanya tanpa terkecuali untuk bersiap siaga, untuk mempersiapkan logistik, perbekalan dan lain sebagainya. Jadi kata-kata jihaz menggunakan zai di situ, jihad dalam rangka persiapan untuk jihad. Jadi jihad dengan jihad itu berbeda. Jihad itu adalah eksekusi dari rencana yang akan dilaksanakan, sedangkan perbekalan untuk menopang keberhasilannya adalah jihad. Ya. Ini persiapan lebih bersifat material, karena kalau yang sifatnya immaterial, kita menggunakan ayat fadazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kali ini al-jihaz di sini adalah betul-betul persiapan, logistik, kebutuhan berangkat, persenjataan, dan lain sebagainya. Ya. Dan Rasulullah pun memerintahkan wa amara ahlahu an yujahazuhu. Perintahkan keluarganya juga untuk melakukan yang serupa. Jadi Rasulullah tidak membuat pengecualian kepada keluarganya, semuanya masuk. Semuanya harus terlibat di dalam ekspedisi yang namanya Fathu Mekah ini. Tapi belum diberitahu. Dan semuanya sami'na wa ata'na. Ya. Ini perlu kita teladani. Ketika seorang pemimpin yang soleh melakukan satu perintah, maka kaum muslimin itu memang harus taat. Ya. Ketaatan kepada pemimpin yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu 100%. Nah. Ada satu sahabat Nabi yang biasanya diajak bertukar pikiran atau diminta pendapatnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus mertuanya. Kenapa? Karena anaknya yang bernama Aisyah itu adalah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar gelisah karena dia tidak tahu mau ke mana dan Rasulullah sama sekali tidak memberitahu. Oleh sebab itu, bagian berikutnya, fadakhala Abu Bakrin ala ibnatihi Aisyah radhiyallahu anha wa hiya tuharraku ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ba'da jihazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. dia menyempatkan datang masuk ke rumah putrinya, putrinya Aisyah, dan dia menemukan putrinya sedang sibuk mempersiapkan jihaznya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbekalannya diletakkan, dibariskan. Rasulullah itu punya sekian banyak pedang, sekian banyak panah, baju besi, tameng, perbekalan, unta, kuda, tenda dan lain sebagainya. Lengkap itu kalau kita lihat di kitab Jami'us Sirah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Lengkap. Nah, ketika sedang bersiap siaga seperti itu, sedang nyusun perbekalan tadi, dia bertanya kepada putrinya, "Ayya bunayya, wahai putri yang tercinta, a'amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tujahhazuhu?" Dijawabnya, "Qalat na'am, fatajahhaza." "Wahai putriku, apakah engkau juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan persiapan bagi dirinya?" Jawabnya, "Betul ayahku." "Fatajahhaza." "Engkau pun seharusnya mempersiapkan keberangkatan." Wah, ini istrinya juga. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Dari sekian banyak istrinya Rasulullah yang disuruh siap siaga itu Aisyah. Ya, Aisyah yang paling muda. Disuruh Nabi, "Tolong siapkan untuk keberangkatan saya." Ketika ayahnya datang bertanya, ya, sibuk sekali, "Nak," kira-kira begitu kalau bahasa kita. Kata dia, "Betul ayahku, ini perintah Rasul." Biasanya kita tahu Aisyah itu sangat kritis. Ada satu pernyataan Nabi selalu kemudian dia ingin tahu, dan ingin tahunya itu sampai kemudian bertanya. Termasuk sangat kritis dan sangat cerdas di antara istri-istrinya baginda. Tapi untuk yang satu ini, dia tidak sedikit pun bertanya untuk apa. Karena dia tahu Rasulullah perintahnya ini secara umum adalah tidak bocor. Informasi ini tidak boleh disebar pada saat itu. Jadi ketika ayahnya bertanya, ini semacam pertanyaan retorika. A'amarakumullah, a'amarakum Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau diperintahkan oleh Rasulullah? Dia bilang, "Ya iyalah." Jadi kalau kita, "Ya, of course." Ya, kok nanya lagi? Bukankah ayah pun seharusnya di rumah sedang sibuk mempersiapkan seperti saya saat ini? Kira-kira begitu pertanyaannya. Jadi Abu Bakar enggak dapat informasi yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah pertanyaan berikutnya. Masih belum menyerah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Fa aina tarainahu yurid?" Dia bilang, "Apakah engkau mengetahui atau diberitahu kepadamu ke mana sebenarnya baginda ini mau berangkat?" "Qalat la, wallahi ma adri." Dia bilang, "Demi Allah tidak, aku pun tak dikasih tahu." Ya sudah, akhirnya pulanglah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Kalau istrinya saja tidak dikasih tahu, berarti memang enggak ada lagi orang yang lebih tahu kecuali Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Demikian rapatnya rahasia untuk berangkat ini. Ya. Waktu itu, zaman itu, ya. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku dalam dakwah dan dalam cinta Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kehidupan kaum muslimin waktu itu, hidupnya sederhana sekali. Mereka tidak punya TV, tidak punya internet, tidak punya media sosial. Jadi semua orang itu fokus kehidupannya untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, fokus hidupnya sederhana sekali, luar biasa. Mungkin kalau kita dikembalikan pakai mesin waktu gitu, kita dikirim ke zaman Rasulullah SAW, tidak kuat kita. Kenapa? Tidak ada media-media yang kita temukan sekarang. Ya. Artinya kehidupan kita itu betul-betul offline. 24 hours offline, betul-betul off. Hanya orang hebat bisa bertahan offline 24 jam saat ini. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi memang wajar juga kalau mereka itu kumpulan para penghafal Quran, orang-orang yang merindukan mati syahid, orang-orang yang hidupnya sederhana, tidak perlu macam-macam. Sederhana sekali. Sampai ayahnya pun tidak bisa mengorek informasi yang seharusnya setiap istri tahu. Apa yang dikerjakan suaminya. Namun kali ini Aisyah tahu kalau baginda sedang tidak mau berbagi informasi yang satu ini. Jadi kita lanjutkan. Setelah Rasulullah melihat semua orang sudah melakukan persiapan yang cukup, "Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'laman nasa annahu sa'irun ila Makkah wa amarahum bil jiddi wa tahayyu'i." Setelah itu baru Rasulullah mengumumkan. Jadi setelah waktunya tiba, semua orang sudah siap kondisinya sudah cukup matang untuk diberitahu, maka Rasulullah a'laman nas, dikasih tahu sama Nabi SAW bahwasanya mereka sa'irun, menjadi satu ekspedisi ila Makkata, untuk berangkat ke Makkah. Orang-orang bertakbir waktu itu. Masjid kan Rasulullah kumpulkan di Masjid Nabawi. Kaum muslimin itu sudah menanti-nanti ekspedisi yang satu ini. Kalau kaum muhajirin yang as-sabiqunal awwalun, yang masuk Islamnya awal-awal, itu penantian 22 tahun. Bagi yang masuk Islamnya menjelang Rasulullah hijrah, ini penantian 9 sampai 10 tahun. Untuk rata-rata kaum Ansar, ini penantian 7-8 tahun. Sudah lama mereka menunggu kapan kota yang menjadi simbol kejahiliahan ini kalah. Jadi sudah dinanti-nanti. Oleh sebab itu Rasulullah wa amarahum bil jiddi wa tahayyu'i. Rasulullah mengingatkan, walaupun kita semangat, kita sudah nanti-nantikan, harap persiapannya tetap maksimal dan tidak ada yang membocorkan. Nah, kalau seandainya para sahabat itu punya akun-akun media sosial, tidak boleh ganti status semuanya, diem. Tidak boleh ada yang ganti profile picture-nya yang menggambarkan mereka mau ke Mekah. Tidak boleh ada satupun orang yang menulis misalnya penantian 22 tahun sudah semakin dekat. Futuh Mekah, awas ya orang-orang Quraisy, ya kalian sudah hampir tamat riwayatnya. Tidak boleh, diem aja semuanya. Menyadari betapa mungkinnya bocor ini, maka Rasulullah sebelum membubarkan kaum muslimin balik ke rumahnya masing-masing untuk persiapan besok pagi, Rasulullah menutup pertemuan singkat itu dengan berdoa. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma khudh an uyun wal akhbar an quraishin hatta nabghataha fi biladiha. Sahabat itu langsung ngerti, ini berarti ini betul-betul informasi harus dikunci-kunci serapat-rapatnya. Seandainya informasi bisa dimasukkan ke dalam kaleng, tutup kalengnya itu. Masukkan dalam berangkas, matikan itu kuncinya. Kenapa? Bunyi doa tadi, Allahumma, ya Allah, khudh al-uyun, ambil pandangan, wal-akhbar, dan pendengaran, dan informasi, an-kurayshin, dari sampai ke telinga dan ke pendengaran atau penangkapan kabar-kabar orang-orangnya Quraisy. Ya Allah putus informasi, ya Allah putuskan pengetahuan mereka, putuskan intel-intel mereka, putuskan sadapan-sadapan mereka orang-orang Quraisy, hatta nabghataha fi biladiha, sampai kami sudah berada di atas kampung mereka. Doa yang mungkin saya duga mungkin ada yang baru dengar hari ini dari sekian banyak doa Nabi, ya kan? Yang paling populer doa berangkat dari rumah atau dalam perjalanan kan, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahi aliyyil 'adzim. Ketika naik mobil, Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Doa itu aja jarang kita baca di kalau mau berangkat, saking buru-burunya. Apalagi doa ini, saya yakin banyak yang belum dengar. Ada doa yang minta Allah supaya musuh itu tidak bisa mengetahui rencana kaum muslimin. Jadi doa ini mengajarkan kepada kita, tidak usahlah kita itu terlalu banyak bicara. Apalagi kalau kita sedang memimpin satu umat, atau kita sedang merencanakan satu keberhasilan dari umat ini. Apakah semuanya sebagaimana rencana Rasul? Kecuali satu. Nah inilah kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi tadi itu anggap saja mukadimahnya, penjelasannya. Nah kita masuk sekarang ke kisah yang Hatib. Karena kalau tanpa penjelasan itu kita tidak ngerti kenapa Hatib ini begini. Lama ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masira ila Makkata, kataba Hatib bin Abi Balta'ah kitaban ila Quraisyin. Setelah Rasulullah mengumpulkan, berarti besoknya, Rasulullah telah mengumpulkan kaum muslimin dalam satu ekspedisi menuju Mekah, dilalah gitu, Hatib bin Abi Balta'ah ini sempat-sempatnya menulis satu carik kertas, satu informasi dalam sehelai kertas yang ditujukan kepada Quraisy. Yukhbiruhum mengabarkan kepada Quraisy billadzi ajma'a 'alaihi Rasulullah. Mengabarkan bahwa Rasulullah sudah mempersiapkan rombongan yang besar. Minal amri, dengan tujuan ke sana, fi sirri ilaihim, dalam rangka mengalahkan mereka once and for all. Itu kira kalau di bahasa Inggris kan, mau menuntaskan persaingan as-sira' bainal haq wal batil untuk terakhir kalinya. Kalau surat ini sampai kepada Quraisy, kira-kira Quraisy akan mempersiapkan diri. Kenapa? Ibarat orang duel istilahnya. Hanya ada satu kemungkinan. Yang satu mati, yang satu hidup. Yang satu sukses, yang satu gagal. Jadi surat ini sudah ditulis sama Hatib. Jangan ditanya dulu kenapa dia tulis surat ini. Padahal sudah jelas dikatakan oleh Nabi, jangan sampai bocor. Tapi dia tulis juga surat ini. Rasulullah tidak punya CCTV, tidak ada surveillance, tidak punya alat-alat untuk penginderaan. Tidak mungkin Rasulullah tahu. Dari mana Nabi tahu ini? Wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabaru minas sama bima sana'a Hatib. Turun malaikat Allah Subhanahu wa taala dari langit membawa kabar tentang informasi ini. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala bantu Nabi. Usaha Rasulullah sudah maksimal, sejauh kemampuan manusia sudah maksimal, sudah beri contoh pula, keluarganya juga sudah rapi. Jadi sudah tidak ada lagi celah-celah yang mungkin dilakukan. Tidak, sudah maksimal Nabi. Oleh sebab itu pantas mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Jibril? Tsumma atahu imra'atan yuqalu laha Sarah wa ja'ala laha ju'lan ala an tuballighahu Quraisyan. Kata Jibril, surat itu diberikan kepada seorang perempuan yang bernama Sarah, dan perempuan ini dikasih imbalan kalau dia bisa membawa keluar kertas tadi menuju orang Quraisy. Informasinya begitu. Maka segera Rasulullah mengambil tindakan, faba'atha Ali bin Abi Thalib wa Zubair bin Al-Awwami. Dua orang perwira Rasulullah yang memang terbiasa, sudah sering ditugaskan Rasulullah sejak Badar sebagai perwira intelijen, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Az-Zubair bin Awam. Kata Rasulullah, nasihat atau petunjuk bagi kedua perwira ini, adraka imra'atan qad kataba ma'aha Hatib bin Abi Balta'abi kitabin illa Quraisyin. Kejar cari perempuan yang baru saja meninggalkan rumah Hatib, yang dia, yang orang itu, perempuan itu membawa secari kertas. Langsung bergerak. Kota Madinah tidak terlalu besar, tidak sebesar sekarang. Pintunya cuma dua. Pintu ke utara melalui Uhud dan pintu ke selatan melalui kota Quba. Kampung dulu, kampung Quba. Tidak ada pintu barat ini, pintu timur. Karena ada Harat Waqim, ada Harat Wabroh. Ada pegunungan tandus yang tidak mungkin dilewati orang. Apalagi perempuan naik unta sendirian. Jadi dua orang ini kemudian mencari hanya di dua pintu itu. Dan ditemukan perempuan itu. Kisahnya panjang, ada di dalam hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nomor 3684, 4511. Riwayat Muslim 4550. Hadis riwayat Tirmizi 3227. Panjang kisahnya, saya pendekkan saja. Pokoknya ketangkep itu perempuan. Ketika tertangkap, Ali berkata kepada perempuan itu, wala tukhrijanna lana hadzal kitab aw lanakshifannaki. Setelah dia diturunkan dari tunggangannya, dibongkar pelananya, tidak ditemukan kertas tersebut, kata Ali bin Abi Thalib, keluarkan kertas itu sekarang juga atau terpaksa kami lanakshifannaki, terpaksa kami lucuti, kami bongkar, body search kalau sekarang itu. Mau tak mau, mungkin melanggar syariat masalah aurat, tapi perintah Nabi surat ini tidak boleh bocor sampai ke Quraisy, yang akan menjadi korban lebih banyak daripada satu orang. Yang digertak oleh Ali bin Abi Thalib, perempuan tadi takut melihat Ali sungguh-sungguh ingin body searchnya dia, maka dia keluarkan. Di mana dia sembunyikan? Fahallat kuruna raksiha, dia buka bagian atas kepalanya, dia keluarkan secari kertas, fastakhrajat alkitaba minha fada'athu ilaihi fa'ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia keluarkan secari kertas, dia serahkan kepada Ali. Jadi sebenarnya Hatib itu tahu ini surat ini salah. Kenapa? Dia enggak berani bawa sendiri. Perempuan itu juga tahu kalau surat ini surat enggak benar. Makanya dia sembunyikan rapi-rapi. Jadi semuanya itu sebenarnya berdua itu sadar kalau dia salah. Nah, diserahkan kepada Ali, Ali bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, perempuan tadi takut kasih kertas itu. Bawa kepada Nabi, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatiban. Dipanggil keluar dari barisan itu Hatib, panggil sama Nabi. Dipanggil Nabi, nampaknya panggilan ini bukan satu panggilan yang bagus. Semua orang sudah pasti deg-degan, Hatib juga deg-degan. Orang sudah tinggal berangkat, dikeluarkan dari barisan, sini Hatib, kata Rasulullah SAW. Fakala Rasulullah, langsung Rasulullah yang menginterogasi. Saksi matanya, Sarah ada di situ, kertasnya ada di situ, barang bukti. Ya. Ali sama Zubair sebagai perwira intelijen yang nangkep. Umar sebagai bodyguardnya Rasulullah SAW hari itu. Apa kata Rasulullah? Ya Hatib, ma hamalaka ala hada. Wahai Hatib, kau bawa apa ini? Kalau bahasa kita itu, apa yang kau timpakan kepada kami? Wah, pasti sudah keringat dingin kalau kita ditanya Rasulullah kayak gitu. Agung, kau timpakan apa pada kami? Wah, sudah langsung saya jadi abu langsung. Jadi atom langsung. Takut di depan Rasulullah, begitu kan? Gimana perasaan kita? Maha malaka ala hada. Apa yang kau bawa dan kau timpakan di atas umat ini? Apa kertas ini? Kertas apa ini? Perempuan di situ kan, yang nulis Hatib bukan saya cuma bawa. Ali sama Azubar, ya memang betul kami yang tangkap. Siapa yang ngomong duluan? Umar sudah mau ngomong sebenarnya. Umar gemes banget yang begini-begini kan. Tapi sebelum dia ngomong, Hatib menjelaskan duduk permasalahan. Ya Rasulullah, amma wallahi inni la mu'minun billahi wa rasulihi. Ya Rasulullah, sebelum ada keputusan yang lain, aku bersumpah dengan nama Allah, aku masih beriman kepada Allah dan beriman kepada risalahmu al-Islam. Ya. Jadi dia langsung membentengi diri dulu, jangan sampai kesalahan ini berakibat kepada kufurnya keimanan. Jadi dia takut ini, jangan sampai kesalahan ini membuat dia terkeluarkan dari iman. Kesalahan yang lain boleh dilakukan, tapi kekufuran tidak boleh. Karena itu ujungnya masuk ke dalam neraka dan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Jadi dia mengatakan begitu. Walakinni kuntu imra'an laisa li fil qawmi min aslin wala ashiratin. Akan tetapi malangnya aku tidak memiliki satu keutamaan di depan orang-orang Quraisy. Aku tidak dipandang oleh orang-orang Quraisy dan tidak ada sesuatu yang bisa aku andalkan untuk menghadapi mereka. Wa kana li baina azhurihim waladun wa ahlun. Sedangkan aku punya tanggungan anak dan keluarga yang sekarang ditawan sama mereka, ada di tengah-tengah orang Quraisy. Fasana'tuhum alaihim ya Rasulullah. Aku ingin menyelamatkan mereka ya Rasulullah. Aku terpaksa bocorkan informasi ini supaya keluargaku tidak dianiaya. Omongnya begitu. Wah, Umar sudah getar tangannya itu. Ketek. Kenapa? Umar udah ngomong-ngomong nih. Ya. Pertama kita bedah dulu ketika dia mengatakan keluargaku, anakku tertawan di Mekah. Dia ingin menyelamatkan keluarganya dengan membocorkan rahasia negara, rahasia umat, kelemahan umat mau dia beberkan untuk menyelamatkan keluarganya. Kaum muhajirin itu hampir seluruhnya masih punya keluarga di Mekah. Tidak semua orang berhasil hijrah. Masih ada yang ditawan di sana, ada yang ditangkap. Artinya menghadapi resiko yang sama. Tapi yang lain siap berkorban. Jadi banyak manusia itu sering ingin menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan yang lain. Ini sikapnya. Makanya Umar langsung ngomong, nggak tahan lagi. Faqala Umar bin Al-Khattab, lihatib ya li Rasulullah SAW, ya Rasulullah da'ni fala adrib unuqahu fa innar rajula qad nafaqa. Ya Rasulullah, lepaskan aku, kasih aku izin untuk menebas batang lehernya karena dia ini sudah memenuhi, laki-laki ini sudah memenuhi syarat-syarat seorang munafik. Pedang Umar sudah hampir keluar dari sarungnya. Kira-kira apa keputusan Nabi? Ya. Ayatul munafiqi thalathatun. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Iza ahdatha kadzaba, kalau berkata dia seringnya berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji seringnya mengingkari. Wa iza tumina khona, kalau dia dikasih amanah dia berkhianat. Tiga-tiganya ada pada diri Hatib saat itu. Tinggal Rasulullah memberikan keputusan, maka bisa jadi orang ini menghadapi pedangnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kira-kira jawabannya apa? Apakah dia bebas? Apa dia dihukum? Hukumnya seperti apa? Itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudrika ya Umar? Apakah engkau tidak ingat, tidak tahu hai Umar, la'anna Allah qad attala'a ila ashabi Badrin yawma Badrin?" Wahai Umar, apakah kau tidak tahu atau lupa bahwa Allah sudah mengangkat, sudah membersihkan, sudah mengamankan semua orang yang pernah hadir di Badar dari kalangan kaum muslimin. Ketika di hari Badar itu Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Apapun yang dilakukan dari kekhilafan-kekhilafan setelah ini yang dilakukan oleh ahli Badar, faqad ghafartu lakum, sudah aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah aku ampuni. Kecuali syirik tentu saja. Umar melepaskan genggamannya terhadap pedang itu. Di dalam hadis riwayat Bukhari yang nomor 3684 ada tambahannya, walaupun di Suhaili enggak ditambahkan. Tapi saya tambahkan sendiri di samping catatan kaki saya sendiri. Pada ma'at aina Umar, bercucuran air mata membasahi kedua matanya Umar. Hadisnya masih dari Ali bin Abi Thalib sebagai saksi mata menyaksikan langsung, sebagai perwira yang nangkap perempuan yang namanya Saroh tadi. Nangis Umar, memeluk Hatib, minta maaf kepada Hatib. Hampir saja dia memotong, memenggal kepala Ahlul Badar. Jadi sebenarnya siapa Hatib bin Abi Baltah? Satu, Rasulullah itu kenal baik dengan Hatib. Dia seorang muhajirin. Rasulullah SAW mempercayakan kepada dia salah satu surat yang dikirimkan kepada raja-raja di luar Jazirah Arab. Ketika Rasulullah punya kesempatan untuk berdakwah international, go international, Rasulullah kirim surat, membawa surat ke Mesir untuk dakwah kepada Muqawqis. Itu Hatib bin Abi Baltah. Kemampuan dakwahnya bagus, penampilannya cakep, membacakan itu dengan baik sampai Muqawqis terpukau. Satu-satunya di antara misi yang berhasil dari surat-surat itu. Al-Haris bin Umair Al-Azdi mati dipenggal sama Raja Ghassan di tempat lain. Di Persia surat dirobek-robek. Di tempat lain orangnya ditangkap, ditawan. Hanya Hatib yang sukses. Jadi memang orang hebat. Bahkan dia yang mengawal pulang tiga orang yang dihadiahkan oleh Muqawqis kepada Rasulullah. Ada tiga orang yang dijadikan hadiah. Ini tolong kirimkan kepada nabimu. Kelak aku ada waktu akan datang ke kota Mekah, datang ke kota Madinah untuk masuk Islam. Ini untuk pertama bukti kalau aku menerima. Dikirim dua orang perempuan dan satu laki-laki budak. Nah, salah satunya itu namanya Maria. Maria yang kemudian dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memeluk Islam, tidak mau pulang ke Mesir, tinggal di Madinah. Rasulullah kasihan, enggak ada orang yang ngurus. Kata Rasulullah, "Mau enggak kau saya nikahi?" Jadilah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Maria Al-Qibtiyah. Karena ditanya kau dari suku mana? Saya dari suku Koptik. Koptik bahasa Arabnya Qibt. Ya, Qibt. Karena dia perempuan jadinya Qibtiyah. Lahir seorang anak dari situ namanya Ibrahim. Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal usia 2 tahun. Rasulullah sedihnya bukan main. Pas pula hari itu gerhana matahari. Banyak orang yang menghubung-hubungkan seolah-olah gerhana ini karena Rasulullah kehilangan anak. Kata Rasulullah tidak ada hubungannya. Itu kisahnya, itu hadits yang sama. Tapi yang menyelamatkan dia dari bencana besar adalah status dia sebagai ahlul badar. Ahlul badar. Ya. Setelah Rasulullah SAW melihat orang ini perlu dan bisa dimaafkan, dan Umar pun nampaknya sudah tidak lagi menemukan alasan untuk menekan usulannya, maka Rasulullah menyatakan memaafkan Hatib bin Abi Balta'ah. Tidak lama setelah itu turun 4 ayat pertama dari surah Al-Mumtahanah. Saya bacakan yang bagian pertamanya saja, ayat pertamanya saja. Agak panjang ya, 2, 3 dan 4 nanti bisa dibaca sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kau jadikan musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian jadikan orang utama atau sebagai pemimpin. Ya. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Waqad kafaru bima ja'akum minal haqq. Sungguh mereka itu, orang musyrikin Quraisy itu, sudah menolak apa yang aku turunkan kepadamu daripada Al-Qur'an. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan. Ya. Tulkuna ilaihim bil mawaddah. Kau bocorkan informasi Rasulullah kepada mereka hanya karena berkasih sayang dengan mereka. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu wayukhrijunar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Mereka itu mengusir engkau, mengusir Rasul dan mengusir kalian hanya karena kalian mengatakan Allah sebagai Rabb-nya. Jangan berkasih sayang dengan mereka. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati. Kalau benar kalian itu hijrahnya karena ingin berjuang fi sabilillah dan mencari ridhoku, kata Allah, jangan berkasih sayang dengan mereka. Jangan kau bocorkan. Jangan kau anggap mereka itu saudara yang akan nantinya berbelas kasih dengan kalian, kata Allah. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Walaupun engkau sembunyi-sembunyi menyampaikannya kepada mereka, wa ana a'lamu bima akhfaitum. Sungguh aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan, wa ma a'lantum, apalagi yang kalian nyatakan. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa yang melakukan hal itu, melakukan pelanggaran yang serupa, sungguh mereka sudah sesat dari jalan yang lurus. Shadaqallahu al-adzim. Ayat kedua, celaan kepada Hatib. Ayat ketiga, sanggahan atas usaha dia ingin menyelamatkan keluarganya. Ayat keempat, bicara tentang keteladanan Nabiullah, keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Empat ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Hatib ini. Jadi asbabun nuzul surah Al-Mumtahanah, surah ke-60, ayat 1 sampai ayat 4 adalah peristiwa ketika Rasulullah memaafkan dan Umar menahan diri dari kesalahan Hatib bin Abi Balta'ah. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada tanya jawab, atau sampai jam berapa kita? Atau masih ada waktu saya? Masih ada waktu, baik, lanjutkan sedikit. Jadi ternyata setelah selesai urusan tadi, kaum muslimin menerima kembali Hatib. Ya. Lihat betapa besar hatinya mereka. Kalau kita, kalau ada orang membuat kesalahan sebesar itu, mungkin tak termaafkan. Ya. Masya Allah. Thumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li safarihi wastakhlafa 'ala al-Madinati abaruhmin. Rasulullah berangkat, Rasulullah meninggalkan di kota Madinah pemimpin sementara kaum muslimin, sahabat yang bernama Abu Ruhim. Wa kharaja, waktu Rasulullah keluar dari kota Madinah sampai ke kota Mekah itu li asri madayan min Ramadan. masuk 10 hari pertama Ramadan, berangkat musim Ramadan di bulan Ramadan. Jadi kaum muslimin waktu itu semuanya fasoma Rasulullah wasoman nas, saum semua itu waktu berangkat. Bisa dibayangkan jalan kaki berkuda dari Madinah ke Mekah, musim panas Ramadan itu sepanas-panasnya musim. Ya, kita naik bis saja dari Madinah ke Mekah mau umroh itu panas, di dalam bis saja masih terasa panasnya, gimana jalan kaki. Itu berangkat di bulan Ramadan, masya Allah. Hatta idza kana bil Kudayt, sampai ke satu kampung yaitu Kudayt, aftara, baru disuruh sama Rasulullah, buka puasa kalian semua. Kenapa? Beberapa hari lagi, dua hari lagi, kurang dari dua hari lagi kita akan masuk kota Mekah. Aku menginginkan kalian dalam kondisi yang siap kalau memang harus berperang. Tapi kalau bisa, kita akan mengagetkan mereka dan mereka akan menerima kekalahannya tanpa melakukan perlawanan. Berapa jumlah kaum muslimin yang datang waktu itu? Thumma madu hatta nazala Marr Zahran. Di Marr Zahran Rasulullah dihitung lagi berapa jumlah kaum muslimin ini. Lewat satu, lewat satu, lewat satu, dihitung jumlahnya. Selesai lewat dari Marr Zahran fi asyrati alafin minal muslimin. 10,000 kaum muslimin. Ya Allah, banyak. Paling banyak kaum muslimin di Badar 314. Di Uhud 700. Awalnya 1,000. 300 mendadak jadi munafik. Mundur. Tinggal 700 orang. Di Khandaq yang bisa gali parit dan bertahan di dalam kota Madinah 3,000. Seterusnya naik, naik, naik, naik. Sampai Fathu Mekah 10,000. 6,000 dari kalangan Ansar dan Muhajirin, 4,000 dari suku-suku yang lain. Sampai mereka di dekat kota Makkah itu, tak satu pun orang-orang musyrikin Quraisy yang sadar. Ternyata doa Nabi yang tadi, Allahumma khudh al-uyun wal akhbar an Quraisyin tadi, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka baru sadar kalau kaum muslimin sudah sampai dengan jumlah yang begitu besar adalah ketika Rasulullah memerintahkan membakar api unggun malam hari, malam terakhir sebelum besok paginya Futuh Mekah itu, disuruh bakar api unggun keliling bukit-bukit dan gunung-gunung yang ada di sekitar Mekah. Jangan bayangkan Mekah sekarang, kotanya kecil, sebesar Masjidil Haram saja kalau sekarang. Tidak ada masjid, itu pun tidak ada. Hanya Ka'bah, tempat tawaf dan rumah-rumah orang Quraisy. Tidak ada hotel-hotel menjulang tinggi. Abraj al-Bait itu tidak ada. Itu. Ya, hotel yang apa Zam-Zam itu tidak ada. Zaman dulu kalau orang dari atas Gua Hira melihat ke Ka'bah itu masih bisa kelihatan. Kalau sekarang, tertutup sama mall, tidak kelihatan. Jadi bisa dibayangkan Mekah itu malam hari terang benderang karena dibakar api unggun keliling kota Mekah. Gusar orang-orang, ya. Gusar orang-orang semuanya, takut bahwa ini akhir dari kehidupan mereka. Akhirnya siapa yang diutus ke atas untuk menemui Nabi? Yaitu Abu Sufyan. Nah, tinggal Abu Sufyan saja dari rombongan abu-abu yang jahil itu, tinggal Abu Sufyan. Yang lainnya sudah pada mati. Yang paling senior di kota Mekah tinggal Abu Sufyan. Berangkat dia bersama Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu paman Rasulullah yang sengaja ditinggal Rasulullah di kota Mekah untuk menjadi mata-mata. Jadi kaum muslimin punya mata-mata di sana. Kalau kejadian sekarang, lebih banyak orang yang memata-matai kaum muslimin. Kita tidak punya mata-mata di lawan-lawan kita. Tidak ada. Tidak tahu kita mereka mau ngapain. Tapi mereka tahu persis kita lagi ngapain. Nah itulah enggak nyunnahnya. Abu Sufyan datang ke depan Rasulullah SAW, dicegat sama Umar bin Khattab. Umar memang yang jaga-jaga. Umar diangkat Rasulullah khusus untuk jaga tenda dan jaga diri Nabi. Pas Pamsul, pasukan pengawal Rasul. Kalau di sini ujungnya ini pas Pampres, lain lagi. Ya. Datang Umar bin Khattab. Dilihatnya Abu Sufyan, nah ini dia. Kalau yang ini boleh dipenggal kayaknya. Ya. Apa dia berkata? Abu Sufyan adu Allah. Wei, Abu Sufyan musuhnya Allah, kata dia begitu. Alhamdulillah, kata Umar. Alladhi amkana minka. Allah datangkan juga kau ke sini, ke depan kami sini. Bi ghairi aqdin wala ahdin. Kau tak punya perjanjian damai kau tidak punya perlindungan, kata Umar. Ini dia manis, kata Umar. Tidak perlu lagi omong kalau Khatib kemarin ada yang ada apa, ada status Ahlul Badar kan. Abu Sufyan tidak punya status apa-apa. Menghadap kepada Rasulullah, dia ulangi lagi, ya Rasulullah, ada Abu Sufyan di depan kita ini, nah, bolehkah aku penggal kepalanya? Itu hati-hati kalau ketemu Umar. Ya, itu harus muslim yang baik, yang paling soleh, tidak ada tanda-tanda munafik. Kalau tidak, da'ni fala adrib unukhuhu. Izinkan aku melepaskan kepala dari lehernya. Sederhana kalau Umar itu, antum kalau tidak bagus, jangan coba-coba munafik. Makanya kata Rasulullah, kalau Ibn al-Khattab lewat di satu lorong kota Madinah, maka iblis mencari lorong yang lain. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih, sahih Muslim. Apa yang terjadi? Langsung dibela sama Al-Abbas. Karena Al-Abbas punya misi yang berbeda. Kalau Umar jaga Rasul, kalau Abbas memastikan Makkah itu tunduk, tidak ada perlawanan, maka kata Al-Abbas, mahlan ya Umar, coba agak sedikit diam Umar, gitu. Kalau bahasa kita shut up, diam dikit, gitu. Diam dulu. Wahai Umar, fallahi an law kana min bani Adi ma qulta hadha. Kalau kau tahu dia ini Abu Sufyan ini dari suku Banu Adi, suku kau, pasti kau diam. Walakinnaka qad arafta annahu min rijali bani Abdi Manaf. Kau ngomong kencang begitu karena kau tahu dia dari kelompok Banu Abdi Manaf, seterunya Adi waktu zaman jahiliyah. Oh, kena sekak juga itu Umar sekali waktu sama Al-Abbas. Sama-sama senior, sama-sama kuat, dan sama-sama di jalan Allah SWT. Jadi bukan ada yang salah di sini. Pendekatan Umar, ada musuh Allah. Di Badar dia lolos. Di Uhud hampir saja dia memporak-porandakan kaum muslimin. Khandaq hampir dia meluluhlantakkan Madinah. Ini orangnya di depan mata. Ya memang pantasnya ditebas. Kata Umar, benar, tidak keliru. Kalau Abbas punya misi yang lain. Abbas itu kan statusnya, di depan tadi saya skip sedikit. Lakiyahu bil juhfa muhajiran bi ayali wa qad kana, nah ini dia, wa qad kana qabla dhalika muqiman. Al-Abbas itu tugasnya dia mukim di Makkah, di kota Mekah, tak boleh pergi sama Rasulullah. Ala siqayatihi wa Rasulullah anhu radin. Tugas dia, kau berpura-pura atau kau sedang mengambil tugas sebagai petugas air, distributor air di Makkah itu, dan Rasulullah menginginkan engkau untuk mencari informasi. Makanya Uhud, Khandaq, Hudaybiyah itu bocorannya dari Al-Abbas semuanya. Cuma banyak orang tidak tahu, jarang diapresiasi. Orang lebih kenal dengan Abdullah bin Abbasnya, Ibnu Abbas lebih kenal daripada Al-Abbasnya. Padahal bapaknya itu bisa disebut agen rahasia Rasulullah yang paling top. Baru hijrah beberapa jam sebelum Fathu Mekah. Hebat enggak? Sampai terakhir enggak ada yang tahu. Abu Sufyan saja enggak menduga. Nah, balik lagi kepada kisah tadi. Ya. Kata Abbas, jangan coba-coba kau sentuh orang ini. Kenapa? Karena dia ada tugas lain. Apa tugasnya? Al-Abbas kepingin Abu Sufyan ini masuk Islam, kembali lagi ke Mekah, memastikan orang semuanya nyerah. Karena Abu Sufyan ini orang pintar diplomasi. Maka kata dia, ya Rasulullah, setelah masuk Islam, digertak lagi oleh Al-Abbas. Waihaka ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lama annahu la ilaha illallah. Wahai Abu Sufyan, kau tidak bisa melihat bahwa sebenarnya hidupmu itu sudah tinggal-tinggal dipanggal saja sama Umar. Kenapa kau tidak mau juga masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah? Akhirnya Abu Sufyan mikir juga, kalau tidak ada Abbas, dia sudah habis. Kata Al-Abbas, kenapa kau tidak cegah segera-segera saja berislam? Akhirnya, fasyahida syahadat al-haq. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam saja. Boleh kita menduga dia takut mati. Boleh ketika menduga ini dan itu, tapi ditulis para ulama, fasyahida syahadatal haqq. Jadi syahadahnya dia itu syahadah yang benar. Dari mana kita tahu? Bagaimana kehidupan setelahnya. Masuk Islam, setelah masuk Islam, kata Al-Abbas, ya Rasulullah, inna Abu Sufyana, inna Aba Sufyana rajulun yuhibbu hadal fakhra faj'al lahu syai'an. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini adalah laki-laki yang senang kalau dia dapat tanggungjawab. Tolong kasih dia sesuatu yang bisa dia pakai untuk mensukseskan misi memadamkan perlawanan di Mekah. Baik, kata Nabi, na'am, saya sepakat dengan Al-Abbas. Aku kasih 3 tugas kepadamu, hai Abu Sufyan. Katakan ini kepada orang-orang di Mekah sana. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Yang kedua, man aghlaqa babahu fahuwa amin. Yang ketiga, wa man dakhala al-masjida fahuwa amin, kata Rasulullah. 3 tugasnya setelah dia masuk Islam. Sampaikan ke orang-orang yang ada di kota Mekah, musyrik-musyrik itu, siapa yang masuk ke rumahmu, dalam lingkaran rumahmu, aman dia, enggak akan jadi korban. Tapi barang siapa yang menutup pintunya, masuk ke dalam rumahnya, tutup pintunya, aman juga, kata Nabi. Dan yang ketiga, barang siapa yang masuk di sekitaran Masjidil Haram tanpa membawa senjata, fahuwa amin, aman juga. Sanggup? Sanggup, ya Rasulullah. Berangkatlah engkau. Berangkat dia melewati rombongan yang banyak, rombongan pasukan ini, pasukan ini. Ngeri dia sudah. Begitu sampai di kota Mekah, langsung dia teriak, ya ma'syara Quraisyin, hadza Muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bihi, faman dakhala dara Abi Sufyan abi, ya, saya dari, kata dia, fahuwa amin. Wahai orang semuanya, di belakang saya Muhammad dengan lautan manusia. Tak mungkin kalian menghalanginya, tak mungkin kalian melawannya. Sudahlah, begini saja, aku dikasih tugas ngasih tahu kepada kalian, kalian berlindung di rumahku, kalian aman. Tapi kalau kalian tak mau ke rumahku, sembunyi di rumah masing-masing, aman. Tak bisa, tak sempat juga kalian ke rumah balik masing-masing, masuk saja Masjidil Haram, aman. Hanya satu orang yang berani melawan Abu Sufyan. Siapa dia? Faqamat. Nah, kalau faqamat, berdiri seorang perempuan. Bukan faqama. Faqamat, berdiri seorang perempuan. Ilaihi Hindun binti Utbah. Pernah dengar Hindun binti Utbah? Siapa dia? Istrinya sendiri, berdiri dia. Marah dia kepada suaminya. Faqalat, uqtulul hamitad dasimal ahmas. Sembelih aja orang gemuk, banyak lemaknya ini. Itu ucapan dia. Bunuh saja laki-laki yang kegemukan, banyak lemaknya ini, kata dia. Marah dia suaminya, karena suaminya kan hilang semalam. Mendatangi Rasulullah, dia fikir melobi Rasul, Rasulullah pulang. Taunya dia datang balik lagi ke rumah, balik lagi ke Mekah, ngajak orang nyerah. Hindun itu maunya fight until the end. Dia maunya perang habis-habisan. Padahal kita tahu Abu Sufyan itu orangnya tidak seperti yang dia sebut. Tapi ini ejekan kepada orang pengecut itu, dianggap orang gemuk, banyak lemak. Itu ungkapan zaman dulu. Ya. Nah, ini yang perlu kita ambil letter lucknya juga kalau saya. Berarti para pengecut itu biasanya orang gemuk, banyak lemak. Versinya Hindun binti Utbah, bukan kata saya. Nanti antum semua tersinggung. Enggak mau. Bahasa pun orang ini, percuma suami saya ini balik-balik ngajak kita nyerah. Saya enggak mau nyerah, kata Hindun. Makanya kata Abu Sufyan, silakan. Silakan kalau mau ikut Hindun, silakan kalian. Qatalakallah wa ma tughni anna daruk. Sebagian orang mengatakan lain, kami enggak mau. Demi Allah, kami tidak mau kecuali kami mau terus berperang. Kami tidak mau masuk ke rumahmu. tapi sebagian lagi, sebagian besar, fatafarraqan nasu ila duwarihim wa ilal masjid. Sebagian besar orang sudah mati semangatnya, putus asa, balik ke rumah masing-masing, sebagian lagi ke masjid. Ketika Rasulullah masuk, satu persatu orang minta maaf. Satu persatu meminta maaf, minta ampun kepada Rasulullah SAW. Dan betul, Rasulullah tidak menghukum siapa-siapa. Cuma tiga orang yang dicari-cari Nabi. Siapa namanya? Ada yang tahu? Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, Suhail bin Amru. Cuma tiga renegades. Tiga orang yang masih melakukan perlawanan. Yang lain kata Rasulullah, kalau dia mau minta ampun, kita ampuni. Yang tiga itu kalau kelihatan orangnya, kejar. Umar senang. Ah, akhirnya ada juga, itu dikejar. Nah, dikejar sama Umar. Larinya ke mana? Lari ke Yaman. Yaman itu jauh dari kota Mekah. Dikejar sama Rasulullah, sama Umar bin Khattab dengan pasukannya sampai ke Yaman. Umar senang yang begitu. Ya, antum belum tentu siap ngikutin Umar. Ya, Umar tidak pernah nyerah. Kalau ada orang kufur, sama dia dikejar. Orang munafik juga. Masya Allah ya, sahabat itu kecintaan dengan Rasulnya caranya beda-beda. Masya Allah. Rasulullah mengapresiasi Umar sangat-sangat tinggi. Kata Imam Suhail, Imam Fikih dia beliau ini. Fadalla ala an man fa'ala mithla fi'lihi wa laysa bi badri annahu yuqtal. Kata dia. Karena dia sudah mengantisipasi, pasti banyak yang nanya ini. 1200 tahun kemudian, pasti banyak yang nanya ini. Apa pertanyaannya? Ini merupakan dalil bahwa seandainya yang melakukan kesalahan tersebut bukan dari Ahlul Badar, besar kemungkinan dia dibunuh. Bunuh. Jadi kalau sampai membocorkan rahasia negara yang diduga dan bisa dipastikan menimbulkan korban yang besar dan membuat resiko misi tersebut gagal, bisa kebayang enggak Rasulullah sampai ke sana? Ternyata Abu Sufyan sudah bersiap siaga, bahkan bisa terjadi pertempuran yang lebih besar. Nah, di sini dikatakan inilah dalilnya. Dalilnya bisa jadi seandainya dia bukan Ahlul Badar, bisa jadi sudah dieksekusi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sekarang itu ya, kalau kita tanya ke dinas kemiliteran, kalau ada yang disersi atau membocorkan rahasia, memang hukum tembak. Hukum tembak. Dieksekut. Karena apa? Berarti dia sudah seperti layaknya lawan yang menghujamkan belatinya ke kalangan kaum muslimin, tapi dengan cara membocorkan rahasia. Makanya ada sumpah jabatan dan lain sebagainya itu. Ya. Kalau kita tanya, hukumnya hukum militer, karena suasana-suasana perang. Tapi kalau dalam hukum yang sifatnya undang-undang yang berlaku di satu negara, mungkin di penjara dia mungkin. Tapi bisa jadi banyak juga kan kasus-kasus pelanggaran security itu bisa jadi hukumannya hukuman mati. Hukuman mati. Yang gemuk-gemuk tadi enggak ditanya ya. Saya pegang-pegang perut juga. Aduh. Bisa jadi ini. Ya. Hindun itu memang kalau ngomong nyakitin selalu. Makanya ketika dia masuk Islam, akhirnya masuk Islam juga kan. Masuk Islam juga, tapi dia sengaja menutup mukanya. Waktu masuk Islam itu kan kalau yang perempuan kan bayi-bayi dari jauh. Nah, tapi dia mendekat kepada Rasulullah sambil ditutup mukanya begini dia ngomong. Wahai Rasulullah, kalau saya sudah masuk Islam, berarti suami saya punya hak untuk menafkahi saya. Betul, kata dia. Betul, kata dia. Kalau suami saya enggak ngasih nafkah, boleh saya curi langsung dari hartanya? Kalau dia enggak ngasih, boleh enggak saya ambil? Punya hak enggak saya? Kata Rasulullah, kau Hindun bukan? Rasulullah tahu gitu. Panggil Abu Sufyan, urus ini istrimu. Malu-maluin aja nanya. Jadi waktu ditanya itu, ya Rasulullah boleh gak saya ambil langsung? Harafiah itu, boleh gak saya ambil langsung dari pakaiannya? Itu bahasanya itu dari jubahnya itu. Boleh gak saya ambil dari jubahnya? Kata Rasulullah, ya. Hal anti Hindun? Begitu dikatakan, kau Hindun kau ini. Gitu. Iya ya Rasulullah, kau tahu siapa aku katanya. Iya. Kata Rasulullah, setelah masuk Islam, Abu Sufyan akan menjadi orang yang dermawan. Jawabannya begitu. Iya, berubah Abu Sufyan setelah masuk Islam. Ya, jadi jangan menghukum Abu Sufyan dari kisah-kisah sebelumnya. Setelah dia masuk Islam, lihat bagaimana dia membuat orang satu Mekah tak mau melawan. Jasa itu. Jangan iri kita. Kok baru masuk Islam biasanya langsung banyak? Abu Sufyan. Setelah itu loyal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah kelebihan para sahabat dahulu. Tetap dapat radhiyallahu anhu dia walaupun begitu banyak catatan-catatan kaki sebelumnya. Ya. Nah, mudah-mudahan kita ini semuanya husnul khatimah nanti. Supaya jangan sampai catatan kaki kita malah kebalik setelah Islam catatan kakinya banyak. Bahaya. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi menjadi bahan pertimbangan ketika ya, menjadi pertimbangan kita ketika kita nantinya diserahi tugas-tugas berat di dalam urusan kaum muslimin ini untuk tidak berkhianat, untuk tidak melakukan satu kesalahan yang menyebabkan malapetaka musibah bagi umat Islam. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi amanah sehingga kita tidak menjadi memiliki tanda-tanda kemunafikan. Mari dengan itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.